Didik digeretak nih karo lereng. pikirane barang iki ya ben rada tenang. Ben gak kemrungsung. Ditangi wong gak jane kok. Ditangene barang iki. Ya gosek. Gosek. Aja kesusu ditangekne. Ben katek. Ya ben rada katek sik. Sakne. Sakna ya. Iya. Lha iki ana sing wis tangi kuwi no. Asline wis tangi. Ane gak ketara. Tapi ra ketara. Gak ketara. Ketutupan apa ta iki jane? Lewi kau nasi murah barang bila jadi kayak turun model biye. Wong nek turun nih murah tapi berarti kelakuan elek. Dapat dia belum mah? Dapat dia belum mah? Wong nek gak murah bi? Turun nih murah berarti kelakuan elek. Ya waduh. Kelakuan elek. Sing turun nih murah siapa bi? Siapa? Yuk kalian toh. Lah. Oh lumayan. Poli ada renek. Makanya jasok turun murah. Wong nek turun nih murah tapi biasanya jogetan. Dan bener cacah wilo dulu aku apa yang belum mah gampang kesunan makanya josok turu murab ayo ditangek keke hajeng gelek ayo tegok hajeng gelek kok sih hajeng gelek sikile bisa itu ya tak ijane hajeng gelek tangi manan aroma kondorio Gojek sarung murah peti. Ya belum mah. Ancang-ancang miring gak sih tuh? Nek miring ini gak apa-apa. Kadang ya nek nimpai barang. Dan nek terus nek murah gue lho. Ngedeni ya? Ya pokoknya ngedeni wong. Oleh miring ini gak oleh nimpah. Lagi nek sing hitung-hitung barang. Turu kok hitung-hitung ini jane ngitungi apa gue lho. Hajeng gelek tangi maneh aroma kondorio manu manu epopo manu sriti penclokane ning wejati aja menclok ning wejati menclok kudawari ati jadi soal pada kesusu turui kurang geleda kayaknya ayo ngatek nih ngatek nih ini kok nyusok nih tonya kurang wayang geleda barang kesusu geleda kok nyusok nih besar kenapa piyagin bu ingo ya masamu riri geblak. Lah iya urung digledakne LDN digledak dhisik. Angete kesusupan anu. Angete mau besang. Kok iso kesusupan yang lele. Heeh, wis bene sik digledak sik sakne. Pokok gak murep gledake gak apa-apa. Yang lele. Hajeng gelek bali maneh. Karena kendoriyo yo karepku tak gledakne kok ben didekne penyanyi ngono karepku ngono. Lha wis diabani dekne penyanyi kabeh do arep gledak. Lho. Gledakno sik iki, gledakno iki. Re Ledak noneh, ledak noneh. Sama glendang. Yang ledak kabeh, kok ditangek naro isekai. Dah yang ono, digledak isekai. Lah kok tengok-tengok? Sawo tengok lah. Iki jeneng ora sawo gledak ke sawo tengok. Enek sawo tengok. Pun mangga.